Nasi uduk ketan murah, di sini duduk kita nyarap. Makan bersama, duduk berdua, habis makan ngobrol bersama. Nasi uduk ketan murah, di sini duduk kita nyarap. Makan bersama, duduk berdua, habis makan pulang bersama. Jangan takut abang milioner, soal ketan soal kecil. Tambah lagi nasi uduknya, tuang lagi itu sambelnya. Nasi uduk ketan murah, sini duduk kita nyarap. Makan bersama, duduk berdua, habis makan ngobrol bersama. Silakan tambah lagi ketannya. Kalau soal ketan saja sih, no problem. Asal jangan minta tiger, tinggal minyaknya. Nasi uduk ketan murah, sini duduk kita nyarap. Makan bersama, duduk berdua, habis makan ngobrol bersama. Apa itu yang putih-putih, di tengahnya banyak usamnya. Adik manis kulitnya putih, habis makan ada cabenya. Nasi uduk ketan murah, sini duduk kita nyarap. Makan bersama, duduk berdua, habis makan ngobrol bersama. Makan bersama, duduk berdua, habis ngobrol makan berdua. Ya, tak balik.